Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. أحسن تبارك الله فيك بارك الله فيكم جميعا طيب. والحمد لله sudah masuk pada bab ini mulai pada pertemuan yang lalu, yaitu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan bab ini salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang lain selain kafarah bagi orang yang sakit adalah Allah Subhanahu wa taala tafaddala alaihi bikitabati ma kana ya'mal wa huwa sahih. Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan bagi orang yang sakit selain kafarah, keutamaan yang lain yaitu ditulisnya amalan-amalan yang biasa dia kerjakan di masa sehatnya. Sudah kita baca hadis yang barusan antum baca pada pertemuan yang lalu, yaitu annallahu Subhanahu wa taala yaktubu lahu ma kana ya'mal wa huwa sahih fi hal maradhihi. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yamrad illa kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal wa huwa sahih. Disebutkan bahwasanya salah satu faedah adalah dari hadis ini diambil faedah, yaitu keutamaan dia terus menerus dan istiqamah dalam melakukan sebuah amalan walaupun itu sedikit, karena yang ditulis amalan ketika seorang sedang sakit adalah amalan yang biasa dia kerjakan rutin, bukan amalan yang terkadang dia amalkan kemudian terkadang dia tinggalkan atau banyak dia tinggalkan, hanya sesekali diamalkan itu tidak terhitung. Yang dihitung dan dicatat ketika seseorang sedang sakit adalah amalan yang biasa dia kerjakan, yaitu al-mudawamah. Al-mudawamah atau al-muwadhabah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul amali ila Allah azza wa jal adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang biasa atau amalan yang senantiasa dikerjakan oleh seseorang secara rutin walaupun itu amalan yang kecil atau sedikit. Baik, barakallahu fikum, dan faedah-faedah lain yang sudah kita baca dari hadis tersebut. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada bab ini, yuktabu lil maridhi ma kana ya'malu wa huwa sahih. Hadis yang mirip dengan hadis yang kemarin, hadis yang pendek, yaitu qala rahimahullahu taala haddatsana 'Arim qala haddatsana Sa'id ibn Zaid qala haddatsana Sinan Abu Rabi'ah قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا فإن عافاه أراه قال غسله وفي رواية وإن قبضه غفر له وإن شفاه غسله. Ma min muslimin ibtalahu Allahu fi jasadihi. Tidaklah seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian pada tubuhnya, pada badannya, jasadihi. Illa kataba lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan untuknya amalan-amalan yang dikerjakan di masa sehatnya. Fihi fadlul ibtila fil jasad. Fihi fadlul ibtila'i fil jasad. Wal ibtila'u fil jasadi yakunu bil amrad. Wal ibtila'u fil jasad yakunu bil amrad. Di hadis ini disebutkan keutamaan ibtila fil jasad, diberikannya ujian atau musibah pada tubuhnya, pada jasadnya, yaitu dengan adanya penyakit-penyakit. Karena ujian dan cobaan ataupun musibah banyak sekali bentuknya, baik itu pada jasad ataupun pada yang lainnya, pada harta dan gangguan-gangguan yang lain atau cobaan musibah yang lainnya. Tetapi disebutkan dari hadis ini adalah berkaitan dengan al-marad, penyakit. Maka menunjukkan keutamaan ibtila yang menimpa jasadnya. Fahuwa min jihatin kafaratun lahu. Fahuwa min jihatin kafaratun lahu. Ibtila yang menimpa jasad seseorang adalah dari satu sisi merupakan kafarah, sebagaimana sudah kita pelajari bersama dalam banyak hadis-hadis yang sudah lewat. Sakit akan mendatangkan atau menjadikan kafarah bagi orang tersebut. Wa min jihatin ukhra, dari sisi yang lain disebutkan di hadis ini, kataballahu lahu ma kana ya'malu fi sihhatih. Min jihatin ukhra أن أعماله الذي كان مواظبا عليها من جهة أخرى أن أعماله الذي كان مواظبا عليها محافظا عليها تكتب له حال الابتلاء تكتب له حال الابتلاء. Bahwasanya amalan-amalan yang biasa dia kerjakan, biasa dia jaga, menjaga amalan tersebut, maka akan dituliskan untuknya ketika dia sedang sakit dan tidak mampu melakukan amalan-amalan tersebut. Maka ini keutamaan yang besar bagi seorang yang tertimpa musibah atau ibtila pada jasadnya hingga dia tidak bisa melakukan amalan-amalan tersebut yang biasa dia kerjakan, yang biasa dia menjaga amalan tersebut dengan syarat tersebut. Ma min muslimin ibtalahu Allahu fi jasadihi illa kataba lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi ma kana maridan. Ditekankan di sini dengan lafaz ma kana maridan. Jadi secara umum lafaz hadis ini semakna dengan hadis yang lalu. Tetapi di sini ada penekanan, yaitu disebutkan illa kataba lahu ay kataballahu lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi ma kana maridan. Selama dia sakit dituliskan amalan tersebut, amalan-amalan yang biasa dia kerjakan, alladhi wadhabaha wa hafadha 'alayha fi sihhatihi ma kana maridan, selama dia sakit, ay ma baqiya fi hadzal marad ma kana maridan. Ai ma baqiya fi hadzal marad, selama dia berada di masa sakit tersebut. Fa hadhihi lafaz ini, tambahan lafaz ma kana maridan, tufidu menunjukkan faedah annahu wa in tala al marad. وإن طال المرض وإن استمر مدة المرض زمنا طويلا تفيد أنه وإن طال المرض وإن استمر مدة المرض زمنا طويلا فإنه يكتب له. Maka adanya tambahan lafaz ini maka ana maridun sebagai penekanan bahwasanya akan dituliskan amalan-amalan tersebut bagi orang tersebut walaupun panjangnya sakitnya, wa in tala al marad, walaupun terus-menerus sakitnya itu pada masa yang panjang akan terus ditulis seakan-akan sebagaimana disebutkan oleh asy-syarih kemarin bila inqita', seakan-akan ka'annaka ta'amaluha bilang kita, seakan-akan kamu terus-menerus mengamalkan amalan-amalan yang biasa dia kerjakan, biasa dia menjaganya tanpa terputus. Walaupun sepanjang apa sakitnya akan ditulis terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma kana maridan. Oleh karena itu disebutkan kemarin oleh asy-syarih hendaknya seorang bersemangat dalam melakukan amal-amalan baik dan beristiqamah senantiasa terus-menerus mengerjakannya. Dawam 'alaiha, dawim 'alaiha. Karena keutamaan yang besar ini. Ketika seorang melakukan amalan kemudian terus-menerus dia jaga amalan tersebut, kemudian terhalang dengan sakit, dia tidak bisa mengerjakannya, Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus menulis amalan tadi semasa sakitnya walaupun sakitnya itu panjang. Seakan-akan dia mengerjakannya tanpa terputus. Bagaimana kalau dia mengamalkan amalan yang banyak serta istiqamah dalam mengamalkannya, dalam mengerjakannya? Maka tentunya ini lebih besar lagi. Oleh karena itu muallif atau syarih mengingatkan juga pada waktu yang kemarin, fayanbaghi lana wa nahnu ashiha an nukthir min amalis salihat, memperbanyak mastata'na ila dzalika sabila, memperbanyak semampu kita tetapi dengan apa? Dengan mudawamah. Dengan mudawamah, muwazabah wa muhafazah. Terus-menerus memperbanyak dan terus-menerus mengerjakannya. Maka tentunya ketika dia terhalang dia akan mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Baik, maka ini menunjukkan ada penekanan, maka nama ridhon tambahan faedah dibanding hadis yang sebelumnya. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam fa in 'afahu urahu qala ghasalahu. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya, fa in 'afahu ay 'afahu Allahu min maradhihi. Fa in 'afahu ay fa in 'afahu Allahu min maradhihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, menyembuhkannya dari penyakitnya, urahu qala ghasalahu. Perawi menyebutkan sepertinya Nabi SAW menyebutkan ghasalahu. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya maka ghasalahu, Allah Subhanahu wa taala ghasalahu ay naqqahu bihadzal marad, Allah Subhanahu wa taala akan mensucikannya, membersihkannya melalui penyakit ini, membersihkan dosa-dosanya. Naqahu bihadzal marad min dzunubihi. Naqahu bihadzal marad min dzunubihi. Makna dari ghasalahu, Allah Subhanahu wa taala akan mencucinya, maksudnya adalah membersihkan dosa-dosanya melalui penyakitnya tersebut. Fahadha yu'tabar taghsilun lahu, maka ini disebutkan juga dengan taghsil, pencucian. Sebagaimana dalam doa disebutkan, wa fid du'ail ma'thur, disebutkan dalam doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waghsilni min khatayaya bil ma'i wasalji wal barad, واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. Dengan lafaz apa disebutkan di doa ini? Ighsilni min khotayaya bil ma'i wassalji wal barad. Fal khotaya tughsal. Fal khotaya tughsal bi an tukaffar 'anil 'abd. Fal khotaya tughsal bi an tukaffar 'anil 'abdi. Maka kesalahan-kesalahan disebutkan juga dengan lafaz tughsal, dicuci. Maksudnya adalah tukaffar 'anil 'abd, dengan dihapuskannya, dibersihkan dari seorang hamba. Jadi ini makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghasalahu. Maksudnya adalah naqahu wa taharahu wa kaffara 'anhu. Maksudnya adalah dibersihkan dan disucikan dari dosa. Tetapi disebutkan juga dengan lafaz ghasalahu atau taghsil, sebagaimana dalam doa disebutkan waghsilni. Baik, barakallahu fikum. Fa in 'afahu Allahu min maradhihi ghasalahu ay naqqahu bi hadzal marad min dhunubihi. Thumma qala wa fi riwayah wa in qabadhahu ghafara lahu wa in syafahu ghasalahu wa in qabadhahu غفر له وإن قبضه أي إن توفاه قبض بمعنى توفى إن قبضه أي إن توفاه apabila إن توفاه الله apabila الله سبحانه وتعالى وفاتكن أي في هذا المرض apabila الله سبحانه وتعالى وفاتكن dia dengan penyakitnya tersebut, dengan sebab sakitnya tersebut. Ghafara lahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Lianna al-marad kana khatimatan li hayatihi mukaffiratan lah. Mengapa disebutkan in qabadahu ghafara lahu? Apabila diwafatkan akan diampuni. Karena sakitnya tersebut menjadi khatimatan lah, menjadi khatimatan li hayatihi, menjadi akhir dari ajalnya, dari umurnya, dari kehidupannya. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya sakit akan mendatangkan kafarah, maka akhir hayatnya merupakan kafarah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. In qabadahu ghafara lahu. Adapun yang di akhir wa in syafahu ghasalahu, semakna dengan yang sebelumnya in afahu ghasalahu. Apabila disembuhkan akan dibersihkan dosa-dosanya. Barakallahu fikum. Jadi kedua-duanya adalah al-khair, kedua-duanya merupakan kebaikan. Apabila dia sembuh, dia mendapatkan kebaikan. Apabila dia wafat dengan sebab sakitnya, dia juga akan mendapatkan kebaikan. Maka ini merupakan fadilah dan juga rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang mendapatkan al-ibtila, terkhusus pada jasadnya berupa al-marad. Karena dua hal tersebut, sembuh ataupun wafat dengan sebab sakitnya, merupakan dua jalan atau dua ujung dari keadaan orang yang sedang sakit. Bisa dia sembuh, bisa dia wafat dengan sebab penyakit tersebut. Maka kedua-duanya ketahuilah akan mengantarkan dia kepada kebaikan. Taghsil yaitu takfirul khataya atau ghufranudz dzunub, yang kedua-duanya sama, kedua-duanya merupakan kebaikan. Al-muhim, dua jumlah yang terakhir disebutkan di sini, in 'afahu ghasalahu wa in qabadahu ghafara lahu, huma tarafa hali al-marid, merupakan ujung dari dua ujung dari keadaan orang yang sedang sakit, bisa sembuh bisa wafat dengan sebab sakitnya. Maka disebutkan dua-duanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingatkan kembali bahwasanya dua-duanya akan mengantarkan kepada ujung yang baik, keadaan yang baik bagi orang yang sedang sakit. إما المعافى فيكون المرض تغسيلا له وإما أن يكون أمره أن يقبض فيكون مرضه كفارة له. بارك الله فيكم. Jadi disebutkan, setelah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan amalan-amalan yang tidak bisa dia kerjakan di masa sakitnya seperti dia kerjakan di masa sehatnya, kemudian ditekankan lagi dengan lafaz maka namaridun, terus menerus selama dia sakit, walaupun sakitnya itu pada waktu yang panjang, disebutkan di akhir kemungkinannya ada dua, ujungnya ada dua, bisa dia sembuh bisa dia wafat disebabkan sakit tersebut, sebagaimana dalam asar nanti akan disebutkan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu bahwasanya halul marid atau orang yang sedang sakit menghadapi dua jalan, yang mana disebutkan di sini kedua-duanya merupakan kebaikan. Ma ashfa wallahi ma ashtahi an amut hatta ya'ti 'alayya ahadu tarafayk. Jadi ada dua kemungkinan, disebutkan di sini dua-duanya merupakan kebaikan yang besar, ampunan dan juga kebersihan dari dosa. Tabarakallahu fikum. Sesungguhnya ini hadis yang mirip dengan hadis yang kemarin, tapi kalau disambung dengan hadis yang berikutnya, hadisnya panjang. Jadi insyaallah kita cukupkan dengan hadis ini. Kita baca syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala dalla hadzal haditsu ala fadilatin 'azimatin wa aqibatin hamidah. Hadis ini menunjukkan keutamaan yang besar dan juga kesudahan yang sangat baik, tentunya bagi orang yang ditimpa musibah. Ala wa hiya, yaitu anna man ibtuliya minal muslimina wal muslimat fi jasadihi bimaradin yu'jizuhu amma kana ya'malu wa huwa sahih illa kataballahu ajra ma kana ya'malu min salihil a'mali wa huwa sahih muddata maradhihi. Bahwasanya man ibtuliya, bahwasanya siapa yang diuji dari kalangan kaum muslimin ataupun muslimat pada jasadnya berupa penyakit yang menyebabkan dia terhalang dari amalan-amalan yang biasa dia amalkan ketika sahih, ketika dia sehat, barang siapa yang keadaannya seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pahala berupa akan dicatat amalan tersebut persis seperti apa yang dia kerjakan di masa sehatnya, muddata maradhih, selama dia sepanjang masa sakitnya. Wa dzalika fadlun minallahi wa rahmah. Wa hadza fadlun minallahi wa rahmatun yahabahuma Allahu lil marid من المسلمين الذي كان في حال صحته قائما بصالح العمل. Ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang sakit dari kalangan kaum muslimin. Alladhi kana fi hali sihhatihi qa'iman bi salihil amal, yang mana keadaan mereka pada masa sehatnya memiliki amalan-amalan yang saleh yang biasa dikerjakan secara istiqamah. ودل الحديث أيضا حديث من جوكان بولا أن المريض الصابر المحتسب إن شفاه الله من مرضه أصبح طاهرا من الذنوب. Hadis ini menunjukkan pula bahwasanya orang sakit yang sabir, muhtasib, sabar mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, in syafahu Allah min maradhih, apabila Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia sembuh dari sakitnya, asbaha tahiran min adz-dzunub, dia akan menjadi orang yang suci dari dosa-dosa. Ay ghasalahu rabbuhu min adz-dzunub, Allah Subhanahu wa taala bersihkan dia dari dosa-dosa. Wa in mata min maradhihi ghafarallahu lahu, apabila dia ditakdirkan wafat dengan sebab sakitnya tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Wa man ghafarallahu lahu manahahu ridahu wa jannatah. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan untuknya, maka sungguh dia telah diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga jannahnya. Barakallahu fikum, ini yang beliau ingatkan tentang hadis tersebut. Jadi semuanya merupakan kebaikan. Tinggal diniatkan oleh seorang yang sedang tertimpa musibah tersebut. Makanya di sini disebutkan sering kali asy-syarih rahimallahu taala mengingatkan kita, as-sabir al-muhtasib, as-sabir al-muhtasib yahtasibu dzalika. Terus menerus beliau ingatkan karena memang ini sangat penting, jangan sampai itu semua hilang dengan tidak adanya ihtisab dan juga as-sabr. Baik, naktafi bihadzal qadar, insyaallah kita cukupkan, kita baca hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.